Bismillah, afan izin bertanya, Ustaz. Ada seorang ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan majikannya yang laki-laki bekerja sebagai PNS. Ibu rumah tangga apa pembantu rumah tangga? Kok ada majikannya? Sebagai, oh ya, biasanya di sini. Mungkin maksudnya pembantu ya? Iya. Dan majikannya yang laki-laki bekerja sebagai PNS dan istrinya bekerja di sebuah bank konvensional. Pertanyaannya adalah, apakah seorang ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mungkin sedia? Iya, maksudnya ibu rumah tangga, iya. Berarti istri kedua tuh. Apakah sama saja memakan hasil riba? Tidak demikian. Tidak demikian, wallahu ta'ala alam, karena dia memakan harta tersebut hasil keringat dia bekerja di situ. Barakallahu fikum. Bahkan kalaupun dia diberi, bukan bekerja, oleh keluarga tersebut juga tidak termasuk kalau itu memakan harta riba. Mengapa? Karena masih tercampur di sana hasil kerjaan istri dan suami tadi dalam keadaan yang satu halal, yang satu haram, tercampur di dalamnya. Sedangkan para ulama menyatakan kalau masih tercampur di dalamnya ada yang baik, ada yang buruk, maka engkau memakan di rumahnya atau memakan pemberiannya tidak dianggap memakan barang yang haram, karena masih ada kemungkinan yang halal, dan engkau tidak memakan langsung dari hasil riba tersebut dan bukan yang berbuat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau engkau diundang tetanggamu yang memakan riba, maka makanlah. Bagi dia dosanya, bagi kamu makan, untuk kamu makanannya. Karena dia sebagai tamu yang berhak untuk mendapatkan pelayanan atau penghormatan jamuan. Itu hakmu. Tetapi orang tadi punya dosa memakan harta riba, itu urusan dia. Barakallahu fikum. Demikian setahu saya, sebagaimana yang pernah saya baca dalam Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab, ketika membahas hadis al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ila akhirin, di juz pertama halaman 201. Bahkan dinukil di sana ucapan-ucapan salaf. Di antaranya ucapan Makhul, ucapan Az-Zuhri, dan ucapan Fudail bin Iyadh yang menyatakan bolehnya memakan makanan di rumah orang yang tercampur di dalamnya antara penghasilan yang halal dan penghasilan yang haram. Dengan alasan, dengan dalil, biasanya mereka membawakan riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi. Sedangkan Yahudi memakan riba. Yahudi memakan harta yang haram atau penghasilan yang haram. Tetapi toh ketika mereka menerima bayaran dari barang yang dijual, ya mereka tidak ada masalah, artinya dihalalkan. Mengapa? Karena dia memakan harta dari hasil penjualan barangnya. Bukan makan harta riba. Sebagaimana ibu rumah tangga tadi atau pembantu rumah tangga tadi mengambil bayarannya karena hasil jerih payah keringatnya, bukan harta riba. Urusan dia, ternyata suaminya bekerja di bank dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh pekerja tadi dengan pekerjaan yang halal tidak menjadi haram. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Ustaz keluarga selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Afan Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Kebetulan ana diberitahu saudara di kampung bahwa saudara kampung ana ini yang sedang sakit punya ilmu yang harus dibuang oleh orang alim. Ana sudah beritahu kepada saudara lainnya dan anak-anak paling bungsu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ana punya kewajiban utama dari saudara lainnya mencari orang alim untuk membantu saudara saya tersebut? Ana orang awam dan khawatir berhubungan dengan hal-hal mistis serta takut berdosa jika tidak membantunya. Mohon fatwa, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau engkau khawatir dengan mistis dan sebagainya, maka engkau hubungi orang alim yang benar-benar alim, yakni berilmu dengan ilmu akidah yang lurus, ilmu sunnah, ilmu fiqh, yang mengerti ilmu-ilmu agama dengan benar, alias ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Artinya kalau engkau dituntut oleh mereka untuk membantunya, carikan orang alim, carikan betul-betul orang alim. Sebab sekarang ini ada kalimat orang alim ternyata maksudnya dukun. Maka jangan bantu. Carikan dukun, saya tidak mau. Carikan orang alim. Kalau orang alim, saya akan datangkan ustaz ahlus sunnah untuk bisa merukyahnya. Dirukyah agar jinnya pergi. Dan kemudian diajak bicara apakah ada buhul-buhulnya yang diajarkan oleh gurumu dulu. Kalau ada, simpulan-simpulannya, rajah-rajahnya, atau buhul-buhulnya, kumpulkan semuanya, bakar, setelah dibakar, buang ke dalam air. Apakah ke lautan ataupun ke sungai, barakallahu fikum. Selesai. Diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah, ayat kursi, mu'awwidatain, juga dengan al-ikhlas. Dan dibacakan surat Al-Baqarah sampai jinnya pergi. Allah Ta'ala alam, itu kalau engkau datangkan seorang alim yang mengerti akidah ahlu sunnah yang benar, yang mengerti sunnah, mengerti syariat dengan benar, ini benar-benar berilmu. Jangan engkau bantu untuk mendatangkan dukun-dukun. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin mau bertanya. Ketika kita selesai sholat witir, manakah yang lebih afdol berdoa, dengan mengangkat tangan atau banyak istighfar? Ketika kita mendoakan anak-anak kita, bolehkah kita sebut satu persatu namanya sambil kita doakan? Atau bagaimana, karena kebutuhan mereka ini berbeda? Jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Tidak perlu bertanya yang lebih afdal kalau bisa dikerjakan dua-duanya. Kalau bisa dikerjakan dua-duanya, kenapa tanya yang ini atau yang itu? Kerjakan dua-duanya. Karena dua-duanya afdal. Berdoa juga, mengangkat tangan juga, dan kemudian beristighfar. Bahkan beristighfar itu sangat penting, karena ketika engkau ingin berdoa kepada Allah, hendaklah engkau bersihkan dirimu. Bagaimana membersihkannya? Dengan istighfar. Maka banyak-banyak istighfar, sebagaimana Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun, artinya di waktu-waktu sahar, di sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar. Justru itu yang disebutkan oleh Allah SWT adalah istighfarnya. Karena seorang di hadapan Allah pasti akan merasa malu dengan dosa-dosanya. Ketika mau meminta dengan permintaan-permintaan, pasti akan merasa malu dengan apa yang dia pernah perbuat. Maka itu yang dulu dia ucapkan, atau yang lebih dulu dia katakan pada Allah, astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku, aku bertobat kepadamu, sampai engkau merasa bahwa sudah nyampaikan taubatnya dan istighfarnya, kemudian memohon, ya Allah, aku minta demikian, demikian, demikian. Baik, satu lagi sebagai catatan, bahwa engkau mengatakan setelah sholat, berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan boleh, masya Allah, bahkan itu salah satu sebab-sebab terampuninya, terkabulnya doa dengan mengangkat tangan. Tapi yang saya maksud, kenapa setelah sholat? Ketika sholat pun engkau bisa berdoa, dan itu lebih afdol. Bagaimana ketika sholat? Ketika engkau sujud di hadapan Allah Ta'ala, atau setelah tasyahud, berdoalah. Seseorang posisi yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka berdoalah, beristighfar, berdoa, minta ampun pada Allah Ta'ala, meratap, menangis di hadapan Allah Ta'ala ketika sujud. Panjangkan sujudnya sebanyak yang kau minta. Barakallahu fikum. Setelah itu engkau berdoa kembali di luar salat, silakan, tidak apa-apa. Tetapi justru ketika sholat itu lebih afdal engkau berdoa, barakallahu fikum. Pertanyaan yang berkait dengan ini adalah, bolehkah menyebutkan anak-anaknya satu persatu? Sangat boleh. Sebutkan nama-namanya. Dan jangan lupa doakan pula orang tua. Doakan orang tua di samping mendoakan anak-anaknya. Barakallahu fiikum. Hanya saja ketika disebutkan di sini oleh penanya, karena hajatnya berbeda-beda, seperti yang dimaksud hajat dunia. Iya kan? Padahal hajat mereka yang paling besar, hajat para anak-anak tadi yang paling penting adalah hidayah. Jangan sampai anak-anak kita menyimpang sesat. Jangan sampai anak-anak kita jalannya salah. Maka itu yang sangat penting dan sama semua. Semua anak-anak kita. Maka kita ucapkan, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, hidayah pada mereka. Bimbinglah mereka dengan ilmu dan amal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah kepada kami, keluarga kami dan anak-anak kami sebagai orang-orang yang menyenangkan hati. Kita melihat mereka saleh, mereka mukmin, kita tentram hatinya, itu qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Apa maknanya? Pemimpin orang-orang yang tahu, pemimpin istri dan anak-anak yang semuanya bertakwa. Masya Allah. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang takwa. Yang memimpin keluarga yang semuanya muttaqin. Yang semuanya Masya Allah, orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Maka jangan lupa, doakan anak-anak tadi dengan hidayah dan istiqamah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu dulu. Baru setelah itu silakan. Mudah-mudahan yang perempuan dapat jodoh yang baik, yang soleh. Mudah-mudahan yang laki-laki dan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang barokah. Itu silakan. Mudah-mudahan mendapat jodohnya wanita yang solehah pula. Dan doakan dengan hajat-hajatnya mereka, silakan. Tetapi yang pertama dan utama adalah hidayah pada mereka. Mintakan hidayah, mintakan petunjuk, mintakan sabat dan kekokohan dalam agama dan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Bagaimana dengan penggunaan baju bola kaum kufar yang sudah dibeli sebelum mengenal dakwah? Apakah boleh dipergunakan sehari-hari atau dihapus simbol atau lambangnya lalu digunakan, atau sebaiknya dibuang atau dibuat kain pel saja? Dihapus saja lambang-lambangnya, khususnya kalau ada gambar makhluk hidup atau ada gambar salib-salibnya, maka itu lebih utama lagi untuk dihapus. Barakallahu fikum. Dan cukup dipakai untuk di rumah, tidur dan sebagainya, ya. Sehingga tidak kita seakan-akan membanggakannya di hadapan umum kalau kamu keluar seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apa obat hati supaya hati tenang, tentram, damai, dan tidak menyia-nyiakan waktu? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan dzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Sedangkan yang namanya dzikrullah itu banyak bentuknya. Dzikir yang kita kenal dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu juga dzikir. Demikian pula salat, itu juga dzikir. Sehingga di samping salat sunnah, di samping salat wajib, engkau perbanyak salat-salat sunnah. Karena Allah SWT menyatakan aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk dzikir kepada-Ku. Dirikanlah salat sebagai pengingat aku, kata Allah Ta'ala. Sehingga perbanyak salat-salat sunnah. Demikian pula termasuk zikrullah adalah engkau membaca Al-Quran. Termasuk zikrullah, mengingat Allah Ta'ala, engkau mempelajari makna-maknanya, tafsirnya. Engkau mempelajari Quran dan sunnah. Karena ilmu sangat-sangat-sangat disebut dengan zikrullah. Jadi sangat berkait dengan zikrullah. Karena justru yang lebih mengingatkan seseorang kepada Allah adalah ilmu. Contoh ya, kamu mengucapkan berbagai macam lafad-lafad, tapi tidak paham maknanya. Itu disebut zikrullah. Iya, disebut zikrullah. Tetapi hatimu tidak paham dan tidak ingat pada Allah Ta'ala. Tetapi ketika ilmu, kamu duduk di majelis ilmu, ulamanya atau ustadznya mengajarkan apa maknanya satu persatu sampai sejelas-jelasnya, kamu paham setelah itu. Masya Allah, betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa kecilnya aku. Itu sangat tinggi nilainya. Mengapa? Karena zikirnya sampai ke dalam hatimu, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ta'lim, engkau akan semangat belajar, semangat ibadah, akan tentram hatinya, akan tenang jiwanya. Sehingga dikatakan kajian-kajian ilmu sebagai siraman rohani. Karena hati kita menjadi tentram, segar, tenang, lapang dadanya ila akhirih. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Anda mau bertanya, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang pemuda, apa kiat-kiat agar selalu istiqomah menjalankan sunnah? Syukran. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Agar kita istiqomah, teorinya, karena pertanyaan ini sangat sangat mewakili pertanyaan saya dan pertanyaan semua kaum muslimin. Semua orang merasa khawatir. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana tahun depan? Apalagi? Mengapa? Karena al-qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bahkan di masa-masa fitnah, ada yang pagi mukmin sore sudah kafir, ada yang sore mukmin paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berharap agar kita istiqomah. Dan kita juga bertanya seperti pertanyaan sang penanya, bagaimana caranya istiqomah? Teorinya, saya khawatir ketika saya jawab dikira kita sudah yakin bakal istiqomah. Oh, ustaznya sudah paham dan sudah yakin. Istiqomah itu barakallahu fikum sangat-sangat beratnya. Sehingga dikatakan al-istiqamatu aziz. Istiqamah itu sangat tinggi dan susah digapai, susah dicapai. Sehingga secara teorinya diajarkan kepada kita oleh para ulama. Pertama, ziyadatul ilm. Menambah ilmu. Karena seorang yang pas-pasan ilmunya akan mudah terbawa fitnah. Orang yang pas-pasan ilmunya akan mudah terbawa dengan syubhat. Dengan syubhat-syubhat penghaburan-penghaburan dari ahlu balal, dari orang-orang sesat. Sehingga belajar, belajar, belajar. Mengkaji ilmu, mengkaji sunnah, mengkaji ucapan-ucapan para salafus saleh. Yang kedua, tinggallah di lingkungan yang baik. Sehingga kita tidak mudah terbawa dengan lingkungan yang jelek. Cari al-bi'ah at-tayyibah, lingkungan yang baik. Di dekat komunitas orang-orang baik, ahli sunnah, orang-orang yang sama-sama berpegang dengan sunnah. Sehingga kamu tidak merasa sendiri dan kamu akan terbawa dengan lingkunganmu yang baik. Yang ketiga, cari teman-teman yang baik pula. Yani kita memilih teman. Jangan semua kita jadikan sahabat dalam keadaan ternyata mereka orang-orang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berupaya untuk dekat dengan orang-orang baik. Orang-orang saleh, ahli sunnah. Pengikut salafus saleh, pengikut salaf. Itu yang kita dekati mereka. Sehingga kalau kita dekat dengan ashab thayyibah, orang-orang baik, ashab thayyibin, maka niscaya akan tegak di sana amar ma'ruf nahi munkar. Kalau engkau menyelisihi sunnah di tengah lingkungan yang jelek, di tengah orang-orang sahabat-sahabat yang jelek pula, maka enggak akan ada yang menegurmu. Kamu yang setia sunnah mungkin bakal didukung oleh mereka. Nah gitu, itu namanya engkau bermasyarakat, engkau bersosial ila akhirnya. Tetapi kalau engkau di tengah-tengah ahli sunnah, di tengah-tengah orang-orang saleh, pasti dia akan menegur, ya akhi itu haram, itu menyelisihi sunnah. Itu pentingnya. Kita cari lingkungan yang baik dan cari teman-teman yang baik. Yang keempat, berdoa. Selalu berdoa. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan dalam doa tersebut, barakallahu fikum, ada yang kelima. Yang keempat doa, yang kelima, pengakuan kelemahan. Mengapa ini penting dalam masalah istiqamah? Karena betapa banyaknya orang-orang yang menyimpang dan gagal istiqamah karena ujub dan bangga diri. Karena merasa diri hebat. Saya orang yang cukup ilmu. Saya orang yang paling soleh. Saya orang yang banyak salat malam. Saya banyak puasa di siang hari. Saya ila akhirnya. Akhirnya justru ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menyimpang sesat. Sehingga akuilah bidda'af. Akuilah bahwa diri kita lemah tanpa bantuan Allah. Diri kita enggak sanggup untuk bisa selamat tanpa bantuan Allah. Itu pengakuan penting ketika kita berdoa. Ya Allah, kami ini lemah. Kami ini kurang ilmu, kurang amal, kurang ini. Ya Rabb, tanpa bantuan-Mu aku akan sesat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Ila akhirnya. Doa dengan pengakuan kelemahan diri ini akan lebih dikabulkan insyaAllah bi'idnillahi ta'ala. Demikian yang seingat saya Allah Ta'ala alam, perkara-perkara yang akan membantu kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan saya, kamu, dan seluruh pendengar Radio Indosiar dan juga seluruh kaum muslimin diberi oleh Allah SWT istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ingin bertanya, apakah boleh kita berdiskusi terkait materi dunia ya, seperti materi bisnis usaha, hukum undang-undang kenegaraan dengan teman yang mereka memahami hal tersebut? Namun mereka sering berbuat yang sia-sia. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ala qadril hajah, hanya sebatas hajat saja. Misalnya ketika engkau punya bisnis tertentu, engkau ketemu pakarnya, ngobrol, saya punya bisnis yang mirip dengan ini, gimana dan sebagainya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik dalam masalah dunia. Tidak mengapa, sekadarnya saja. Barakallahu fikum. Berbeda dengan menjadikannya sebagai teman yang dekat, enggak. Tetapi sekadar hajat. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizullah, afan, ana mau bertanya, bagaimana ketika seseorang bertekad kuat meninggalkan kemaksiatan, tetapi di kemudian hari terjatuh lagi pada kemaksiatan yang sama, kemudian bertobat lagi, kemudian terjatuh lagi, kemudian bertobat lagi, kef Ustaz, kiat-kiat agar bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut secara menyeluruh agar tidak terjatuh kembali. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Teruslah bertaubat pada Allah SWT. Artinya, walaupun kau terjatuh lagi di dosa yang sama, istighfar lagi, taubat lagi. Tapi terjerumus lagi di tempat yang sama, ya istighfar lagi. Kalau terjerumus lagi, ya istighfar lagi, taubat lagi. Apakah itu bukan main-main, Ustaz? Main-main, barakallahu fikum, kalau engkau memang hatinya main-main. Yani sekedar saja, sekedar ucapan di lisan, tapi hatimu tidak taubat, tidak menyesal dalam keadaan nanti saya akan berbuat lagi. Astagfirullah, saya akan kerjakan lagi besok. Itu main-main namanya. Tetapi kalau dalam taubat itu ada azam yang kuat, saya akan berhenti sungguh, saya akan berhenti, ya Allah, bantulah aku bisa berhenti. Walaupun dia terjerumus lagi, tidak mengapa dia untuk bertaubat kembali. Artinya tidak ada batasan sampai 3 kali, kalau lebih dari itu tidak akan diampuni. Itu pendapat yang salah. Jadi tidak ada batasan 3 kali atau 4 kali. Tidak ada. Selama engkau masih bertaubat kepada Allah, Allah akan tetap mengampuninya. jika Allah kehendaki, jika Allah melihat kesungguh-sungguhan engkau, bertaubat. Barakallahu fikum. Disebutkan pertanyaan berikutnya, apa kiat-kiatnya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut? Maka saya jawab mirip dengan apa yang saya jawab tadi terhadap orang yang minta bimbingan atau kiat-kiat istiqomah. Karena termasuk istiqomah adalah meninggalkan atau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, barakallahu fikum. Sehingga apa kiat-kiatnya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut? Pertama, ziyadatul ilmi. Ziyadatul iman, menambah iman dan ilmu. Bagaimana menambah iman dan ilmu? Duduk di majelis-majelis ta'lim. Baik, itu dulu. Sehingga kalau kokoh imannya, tidak mudah terbawa godaan syaitan untuk bermaksiat. Yang kedua, hendaklah engkau mencari lingkungan yang baik. Sehingga kalau engkau mau bermaksiat, malu. Masa di tengah-tengah orang-orang baik kamu berbuat dosa. Itu kiat kedua. Kiat ketiga, cari teman-teman yang baik. Berjalan bersama teman yang baik. Pergi safar dengan teman yang baik. Sehingga ketika engkau mau berbuat dosa, ditegur oleh temanmu. Jangan ya, itu haram. Baik. Dan kemudian doa. Dan meminta pada Allah Ta'ala agar dikuatkan. Jangan sampai terjerumus dalam gelombang-gelombang dosa. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Afan Ustaz, ana mau tanya, kalau orang tua sudah meninggal, terus boleh kita mendoakan keselamatannya di akhirat? Karena waktu masih hidup tidak percaya sama hari akhir. Astagfirullah. Seorang yang tidak percaya pada hari akhir, itu hukumnya kafir. Keluar dari Islam. Dan kamu istighfar untuk dia 70 marrah, walaupun 70 kali, gak akan diampuni. Tetapi saya menduga, wallahu alam, bahwa dia bukan tidak percaya pada hari akhir. Tetapi seperti beberapa kelompok sesat, ya, mentakwilkan hari akhir itu begini, begini, begini, hari akhir itu begitu, begitu, begitu. Artinya, dengan takwilat yang batilah, walaupun memang batil, memang salah, sesat dan sebagainya, tapi para ulama tidak menganggapnya kafir, tapi menganggapnya orang yang menyimpang sesat begitu saja, atau ahlul bid'ah, ahlul dalal. Sehingga kalau masih seperti itu, doakan kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan. Wallahu Ta'ala alam bissawab.